Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Antum petakan. Makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, wal fajr, wal lail. Ada. Itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, antum kuliah. Kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Antum ingin mencari akhirat. Berarti di luar dari kuliah, itu waktu akhirat antum. Gampang kalau mencari waktu akhirat. Bagi waktu sholat. Pertama bagi dua dulu, siang dan malam. Apa amalan malam, apa amalan siang. Bagi yang kedua, lihat fungsi siang, fungsi malam. Keluarkan Qurannya. Siang beraktivitas, malam istirahat. Makanya Nabi gak pernah begadang. Nabi setelah Isya diskusi dengan istri beliau, keluarga, setelah itu istirahat. Gak pernah begadang. Kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi. Dalam suasana perang, keperluan ada. Maka diselesaikan baru istirahat.